وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواتي الكرام، أعزني الله وإياكم، kita lanjutkan kembali kajian kita, pembahasan kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Al-Syeikh bin Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita akan baca penjelasan beliau setelah kemarin kita selesai membaca penggalan ucapan dari muallif, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Berkata Asy-Syarih, Asy-Syarhu قال رحمه الله تعالى: هذه الآيات الكريمات كلها تشتمل على جملة من الصفات للرب عز وجل. Kita sudah baca semua ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan kita sudah jelaskan sebagiannya dengan penjelasan yang ringkas, dengan menukil penjelasan dari para ulama rahimahumullah. Sekarang kita akan simak bersama penjelasan dari Syekh bin Baz. Beliau berkata, ayat-ayat yang mulia ini, maksudnya yang sudah kita baca pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, kulluha tashtamilu ala jumlatin minas sifat, semuanya mengandung, maksudnya mengandung penetapan, ala jumlatin minas sifat, mengandung penetapan dan penyebutan sejumlah sifat lirrab, itu sifat ar-rab, sifat Allah azza wa jal. Fal wajibu, maka yang wajib adalah itsbatuha lillahi ala alwajhi laiqi billahi subhanahu. Maka yang wajib, kalau kita menjumpai, membaca ayat-ayat yang menyebutkan dan menetapkan tentang sifat-sifat Allah, yang wajib bagi seorang muslim, seorang mukmin adalah itsbatuha, menetapkan. Yang pertama, menetapkan ayat-ayat tersebut, membenarkannya dan menetapkan sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalam ayat-ayat tersebut lillah, menetapkannya bagi Allah alal wajhil laik, dengan penetapan yang sesuai billah, sesuai dengan Allah, sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kebesaran Allah, sesuai dengan kemahasempurnaan Allah subhanahu, yang maha suci, min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsil, tanpa melakukan tahrif, dan tidak pula melakukan ta'til, tidak pula melakukan takyif ataupun tamtsil. Sehingga isbatus sifat, penetapan sifat-sifat Allah di dalam madhab sunnah wal jamaah, penetapan sifat Allah yang sesuai dengan manhaj ahlus sunnah wal jamaah, manhajnya Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum serta generasi-generasi berikutnya yang mengikuti mereka dengan baik, adalah itsbatus sifati lillah bila tahrifin wala ta'tilin wala tamtsil wala takyif. Itu ya. Dan kemarin sudah kita jelaskan rincian dari makna-makna istilah-istilah yang kita dengarkan tadi. Apa itu tahrif, apa itu ta'til, apa itu takyif, dan apa itu tamtsil. Silahkan dimurojaah catatan-catatan yang kemarin sudah kita sebutkan. Qala rahimahullah, wa min dhalika qawluhu jalla wa ala, dan diantaranya adalah di dalam firman Allah jalla wa ala, kita kilas balik ya, mengulang dari ayat-ayat yang disebutkan di awal faqrah ini. Itu ayat yang menyebutkan tentang penetapan sifat al-ityan. Ya, al-ityan dari kata ata ya'ti, ityan. Ya, kalau mau ditulis hamzah kemudian ta sukun, kemudian ya, fathah, alif, dan nun. Ityan. Dan juga penetapan sifat al-maji. Dari kata ya, ja'a, ya, ji'u, ya, maji. Keduanya bermakna sama, yaitu sifat datang. Sifat datang bagi Allah. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Syahidnya pada penggalan ayat ayya'tiyahumullah. Ayya'tiyahumullah. Di situ tegas disebutkan fi'il ya'ti. Dan fa'ilnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang benar yang datang adalah Allah. Allah benar-benar datang, yaitu nanti di hari kiamat. Kemudian juga ayat berikutnya, hal yanzuruna illa ayyatiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka. Sama. Syahidnya pada penggalan ayat yang terakhir, yaitu aw ya'tiya rabbuka. Ya'tiya rabbuka. Fi'ilnya ya'ti, yaitu datang, masdarnya ityan, dan fa'ilnya rabbuka, rabbmu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam dua ayat ini tegas terdapat penetapan sifat apa? Al-ityan, sifat datang. Kemudian wa qawluhu jalla wa ala, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan. Soffa, yaitu pada syahidnya pada penggalan ayat waja'a rabbuka, disebutkan fi'il ja'a, fa'ilnya rabbuka, dan datang rabbmu. Wal malaku soffan soffa, dan malaikat bersof-sof. Ini sebenarnya untuk penjelasan masing-masing ayat sudah kita sebutkan ya. Silakan dimurojaah kembali. Kita hanya di sini menetapkan atau memurojaah syahid dari masing-masing ayat sebagaimana yang akan dijelaskan oleh Asy-Syarih. Sehingga di dalam ayat surat Al-Fajr ini tegas terdapat penetapan sifat Al-Maji, itu pada lafaz waja'a rabbuka, ja'a yaji'u. Ya, penetapan sifat al-maji bagi Allah. Qala rahimahullahu ta'ala, fa'itiyanullahi yawmal qiyamati wa maji'uhu yawmal qiyamati haqqun 'alal wajhi al-la'iqi billah فالله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته. Maka sifat ityan bagi Allah, datangnya Allah di hari kiamat, dan begitu pula majinya. Ityan dan maji bermakna sama, yaitu datang. Datangnya Allah di hari kiamat, haqqun adalah benar adanya, alal wajhil laiki billah, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Jadi kalau kita mengartikan kalimat ini ya, alal wajhil laiki billah, itu kalau diterjemahkan secara tekstual, maknanya alal wajh, sesuai dengan sisi al-laik. Laik itu artinya yang sesuai. Sisi yang sesuai dengan Allah. Sesuai dengan kondisi dan keadaan Allah. Yang mana Allah adalah zat yang maha sempurna. Zat yang maha sempurna, maha besar, maha agung. Ya. Maka kita tetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jal. Sebagian ulama mentakbirnya dengan alal wajhi al-laik bi azamatihi wa jalalihi, menetapkan sifat-sifat tersebut sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jal. Fallahu la yushabihu khalqahu fi syai'in min sifatihi, maka Allah tidak menyerupai makhluknya di satu pun dari sifat-sifatnya. Tidak ada sifat-sifat Allah yang menyerupai sifat-sifat makhluk. Tidak ada satupun sifat Allah yang menyerupai sifat makhluk. Walaupun namanya sama. Kita ingat kaidah di dalam permasalahan atau pembahasan al-asma wa sifat yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Siapa yang masih ingat lafaz kaidahnya? Bahwasanya persamaan nama tidak mengharuskan persamaan hakikat. Masih ingat? Tafadhal. Gimana bunyi kaidahnya di dalam bahasa Arab? Yang kemarin sempat kita singgung. Siapa yang masih ingat? Ada yang sempat mencatat? Ada yang sempat mencatat? Ya, kita ulang bunyi kaidahnya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Al-ittifaq fil ism la yalzam minhu al-ittifaq fil haqiqah. Al-ittifaq fil ism la yalzam minhu al-ittifaq fil haqiqah. Coba diulang Bu Yahya. Gimana? Tadi sudah kita ulang-ulang. Bu Salim. Fil isim la yalzam la yalzam minhu al-ittifaq fil haqiqah. Persamaan nama tidak mengharuskan adanya persamaan hakikat. Kemarin sudah kita contohkan lafaz atau nama tangan ya. Tangannya manusia dan tangannya kera. Sama-sama tangan. Namanya sama tangan. Tapi hakikatnya berbeda. Tangannya manusia berbeda dengan tangannya kera. Begitu juga misalnya kaki. Kaki gajah dan kakinya semut. Sama-sama kaki namanya. Tapi hakikatnya jauh berbeda. Kaki gajah dengan kaki semut. Jauh berbeda. Ini pada makhluk saja terjadi. Antara makhluk dengan makhluk terjadi. Makhluk yang satu dengan makhluk yang lain ada yang namanya berbeda. Nama anggotanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Apalagi antara makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka min babil aula, maka kesamaan nama sifat Allah yang juga sama dengan sifat makhluk, maka tidak berkonsekuensi sama hakikatnya. Bahkan kita tetapkan sifat Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, adapun sifat makhluk sesuai dengan kondisi makhluk yang penuh dengan kekurangan dan aib. Maka kita tetapkan sifat ityan, sifat manji bagi Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Tidak menyerupai sifat manji dan sifat datang pada makhluk. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawluhu aw ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datang sebagian ayat Rabbmu. Maksudnya, datang sebagian ayat Rabbmu ditafsirkan para ulama sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh di sini, hiya tulu'u syamsi min maghribiha. Yang dimaksud dengan datang sebagian ayat Rabbmu, ayat di sini maksudnya adalah ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu yang akan terjadi di hari kiamat. Dan ini merupakan tanda kiamat kubra, yaitu tulu'u syams min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Qala rahimahullah wa qawluhu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram dalam surat Ar-Rahman. Kemudian dalam ayat yang lain dalam surat Al-Qasas, kullu syai'in halikun illa wajha. Fihi isbatu al-wajhi lillahi haqqun lahu al-wajhul karim. Di dalam ayat ini, kedua ayat ini, terdapat penetapan sifat al-wajh, sifat wajah bagi Allah, haqqun, sifat yang sebenar-benarnya bagi Allah, yaitu sifat wajah yang maha mulia. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menetapkan sifat-sifat Allah, menetapkannya dengan sebenar-benarnya, bahwasanya wajah Allah adalah wajah yang hakiki, bukan majas. Karena sebagian ahlu ta'wil menta'wil makna wajah dengan makna yang lain. Adapun ahlu sunnah wal jamaah tidak demikian. Wajah ya wajah. Kita tetapkan sifat al-wajah bagi Allah, tentunya alal wajahil la'iki billah, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, la yushabihu khalqahu, tidak menyerupai sifatnya makhluk, tidak menyerupai wajahnya makhluk. Kita ingat kembali, setiap kali kita menetapkan sifat Allah, kita ingat kembali faidah tadi. Bagaimana bunyinya? Al-ittifaq fil ism la yalzam minhu al-ittifaq fil haqiqah. Maka walaupun namanya sama, Allah punya sifat wajah, makhluk juga punya sifat wajah, lafadznya sama, tapi hakikatnya jauh berbeda. Nah, qauluhu bal yadahu mabsutatan mausufun bil yadaini aidan kama lahu al wajhul karim jalla wa ala. Di dalam ayat ini terdapat penetapan sifat al yad. Allah disifati dengan bil yadaini. Allah disifati dengan dua tangan, sehingga Allah memiliki dua tangan. Dan kita tetapkan sifat al-yadaini secara hakikatnya, bukan majaz, tanpa ditahrif, tanpa dita'til, tanpa ditakyif, tanpa ditamsil. Sebagaimana Allah memiliki sifat wajah yang maha mulia. Ya. Berbeda dengan ahlu ta'wil, ahlu tahrif yang mengubah-ubah makna al-yad menjadi makna-makna yang lain. Ada yang mentakwilnya, mentahrifnya dengan makna al-quwah atau an-ni'mah. Ini semua adalah takwil yang tidak ada dalilnya dan tidak sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Dan perlu untuk kita ketahui, ikhwani fillah barakallahu fikum, semua ahlu ta'wil atau ahlu tahrif yang mentahrif sifat-sifat Allah, mereka semua tidak memiliki dalil. Ketika mereka mentahrif ayat yang berisi tentang sifat-sifat Allah tersebut, mereka tidak memiliki dalil satupun. Ya. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, kadzalika lahul ain. Demikian pula sifat al-ain. Kama qala ta'ala, walitusna ala aini. Masih ingat ini ayat yang mana Allah berbicara tentang kisahnya siapa? Kisahnya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Walitusna ala aini. Di sini terdapat penetapan sifat ain bagi Allah. Aini. Sifat ain disambung dengan ya mutakallim. Dan ya mutakallim ini kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aini, mataku. Wa qawluhu tajri bi'ayunina. Ayat ini Allah berbicara tentang siapa? Tentang kisahnya Nabi siapa? Nabi tajri bi'ayunina. Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ketika Allah mengisahkan bagaimana Nuh ketika dakwahnya didustakan oleh kaumnya, kemudian Allah perintahkan beliau untuk membuat perahu, kemudian Allah turunkan azab berupa air bah, kemudian Allah tenggelamkan semuanya, dan Allah selamatkan Nabi Nuh dan para pengikutnya di atas as-safinah, yaitu perahu yang tajri bi'ayunina, mengalir dengan pengawasan mata kami. Di sini terdapat penetapan sifat ayun yang merupakan jamak dari ain. Qala rahimahullah, mausufun bil ain. Allah disifati dengan al ain, mata. Allah memiliki mata. Wal basar, dan penglihatan. Was sama' alal wajhil la'iqi bihi subhanah. Dan as-sama', dan juga Allah disifati dengan sifat pendengaran. Alal wajhil la'iqi bihi subhanah. Sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Kullu hadhihi sifatun yajibu isbatuha lillahi 'alal wajhi al-la'iqi bihi. Ini semua adalah sifat-sifat yang wajib untuk ditetapkan bagi Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Begitu pula kemudian sifat yang berikutnya, wa hakadha al-makr. Sifat al-makr al-muqayyad bil muqabil. Tapi ini berbeda. Penetapan sifat al-makr bagi Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan penetapan sifat-sifat yang sebelumnya. Kenapa? Karena penetapan sifat al-makr bagi Allah muqayyad, harus dalam kondisi muqayyad. Tidak boleh ditetapkan bagi Allah secara mutlak. Tapi harus ditetapkan secara muqayyad. Maksudnya apa? Ya, al-muqayyad bil-muqabil. Sifat al-makr bagi Allah ditetapkan bagi Allah sebagai bentuk balasan. Sebagai bentuk balasan bagi orang-orang yang berbuat makar. Berbuat makar. Ini karena dalam bahasa, dari segi bahasa, lafadz al-makr bisa mengandung dua kemungkinan makna. Makna yang mahmud dan makna yang madmum. Makna yang terpuji atau makna yang baik dan makna yang madmum, yang tercela atau makna yang jelek. Maka tidak boleh lafaz yang seperti ini di dalam bahasa Arab kemudian ditetapkan bagi Allah sifat secara mutlak. Ya, tidak boleh. Tapi harus secara muqayyad. Kenapa? Karena sifat al-makr yang dimiliki Allah adalah sifat makr yang mahmud, yang terpuji, yang hak. Ya. Yang la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Tidak ada kekurangan, tidak ada aib. Ya, kita ingat kemarin, ya, makna sifat al-makar di dalam bahasa Arab. Makna yang mahmud, makna yang terpuji. Yaitu makar liman yastahiqquhu uqubatan lahu. Makar yang dikenakan, ditujukan kepada seorang atau kepada pihak yang memang berhak untuk mendapatkannya sebagai bentuk hukuman. Adapun makar yang tercela atau madmum adalah makar yang liman la yastahiqquhu. Sifat makar yang diberikan kepada pihak yang tidak berhak untuk menerimanya. Dan ini, yang seperti ini Allah Maha Suci darinya. Kita sucikan Allah dari yang seperti ini. Karena Allah tidaklah menimpakan makarnya kecuali kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Itu dari kalangan kaum musyrikin, kaum kuffar, dan para musuh-musuh agama. Qala wa makaru wa makarallah. Allah berfirman, wa makaru, dan mereka berbuat makar, wa makarallah, dan Allah pun membalas makar mereka. Wal kaid, dan juga Allah memiliki sifat al kaid, semakna dengan al makar. Al kaid, ya, al makar bermakna sama, yaitu bermakna makar, tipu daya, melakukan sebab-sebab yang khafiyah, yang tersembunyi untuk menimpakan kejelekan kepada musuhnya. Ini makna makar atau kaid. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sesungguhnya mereka melakukan kaid, aku pun membalasnya dengan kaida, dengan kaid pula, dengan makar dan tipu daya. Wa huwa makrun wa kaidun bihaqqin yaliku billah. Maka sifat makar dan kaid bagi Allah adalah sifat yang hak, yang benar, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. La yushabihu khalqahu fi makrihi wala fi kaidihi. Tidak menyerupai sifat makar pada makhluk, baik sifat makar maupun sifat al-kaid. Kenapa? Karena sifat makar dan kaid pada makhluk bisa jadi kondisinya adalah makar dan kaid yang tercela, yang madmum. Qala rahimahullahu ta'ala, wa hakadha sam'uhu. Demikian pula sifat as-sama', pendengaran bagi Allah. Qala ta'ala, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, wallahu yasma'u tahawurakuma. Sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang wanita yang mengadu kepadamu. Ini ayat ini berbicara tentang seorang wanita yang mengadukan suaminya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, meminta bimbingan dan hukum dari Rasulullah tentang perkara suaminya. Maka di sini syahidnya adalah penetapan sifat as-sama' bagi Allah. Qad sami'a Allah. Allah memiliki sifat as-sama'. Yang mana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha ketika turun ayat ini. Di sini disebutkan dengan lafaz qad sami'a Allah. Sungguh Allah telah mendengar. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tabarakalladzi wasi'a sam'uhu al-aswad. Maha tinggi dan maha besar Allah yang pendengarannya melingkupi segala bentuk suara, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Ini percakapan ini tersembunyi, rahasia, tapi Allah Maha mendengarnya. Dan Allah turunkan ayat terkait dengan percakapan itu. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan demikian, tabarakalladzi wasi'a sam'uhu al-aswad. Wa inni fi nahiyatil bait, dan aku sungguh ketika itu ada di sisi atau di sudut rumah. Karena percakapannya di rumah, percakapan rahasia, ya. Dan aku sungguh ketika itu berada di sudut, salah satu sudut rumah. Wa inni la yakhfa alayya ba'du haditsiha, dan aku, ya, tidak mendengar, sungguh aku tidak mendengar sebagian ucapannya. Jadi Aisyah saja yang di dalam rumah, ya, berusaha untuk mendengarkan sebagian ucapannya enggak jelas. Tidak mampu untuk mendengarnya, tapi Allah Maha mendengarnya dari langit yang di atas langit yang ke-7. Qad sami Allah. Maka ini menunjukkan kebesaran Allah dan maha sempurna pendengarannya. Inna Allaha Sami'un Alim. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Penetapan sifat As-Sama. Inna Allaha Sami'un Basir. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Penetapan sifat As-Sama dan Al-Basar. Ila ghairi dzalika minal ayatil katsirat fiha As-Sama wa fiha Al-'Ilm wal Basar. Dan ayat-ayat yang lainnya, di ayat-ayat yang banyak jumlahnya, di sana terdapat penetapan sifat pendengaran dan juga ilmu dan penglihatan. Bedakan antara sifat al-ain dengan sifat al-basar. Kedua sifat ini berbeda. Al-ain sifat sendiri. Allah memiliki sifat al-ain, mata. Al-basar penglihatan. Dan Allah melihat dengan penglihatannya, dengan matanya. Ya. Tapi kita tetapkan dua-duanya bagi Allah, sifat al-ain dan sifat al-basar. Ayatun kathirat, tapi jangan sampai kita terjatuh pada tashbih. Hati-hati. Ya, jangan sampai kita terjatuh pada tashbih, pada tamthil. Allah melihat dengan matanya. Allah juga memiliki sifat maha mendengar. Tidak boleh kemudian kita kiaskan. Karena tidak ada penetapan sifat ya, al-udhun, telinga bagi Allah. Maka tidak boleh kita tetapkan bagi Allah sifat tersebut. Ya, kita harus berhati-hati. Tidak boleh kita menetapkan nama ataupun sifat bagi Allah kecuali yang disebutkan di dalam dalil yang sahih, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada kias di dalam permasalahan ini. Qala rahimahullahu taala wa ayatun katsiratun fiha al-mahabbah. Kullu dzalika haqqun yajibu itsbatuhu lillahi 'ala al-wajhil la'iqi billah. Dan ayat-ayat yang sangat banyak di dalamnya terdapat penetapan sifat al-mahabbah. Kullu dzalika haqqun. Semuanya benar dan wajib untuk menetapkannya bagi Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Hal ta'lamu lahu samia. Naam. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Tentu jawabannya tidak. Ini adalah istifham yang dimaknakan padanya an-nafy, penafian. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya yang sebanding dengannya. Tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengannya. Fala tadribu lillahi al-amsal, dan janganlah kalian membuat permisalan-permisalan bagi Allah. Jangan kita membuat permisalan-permisalan dan penyerupaan-penyerupaan bagi Allah, bagi sifat-sifatnya. Kulluha haqqun yajibu itsbatuha lillahi subhanahu wa ta'ala 'alal wajhil la'iqi billahi min ghairi tahrif wala ta'til. Semuanya adalah sifat-sifat yang benar, yang hak, wajib menetapkannya bagi Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, tanpa melakukan tahrif, tanpa pula melakukan ta'til wala ta'wil, dan juga tidak melakukan ta'wil. Maksudnya adalah ta'wil yang madmum, yaitu yang bermakna tahrif. Lahu sam'un la kal asma' wa basarun la kal absar wa 'ainun la kal a'yun wa yadun la kal aidi wa qadabun la kal aqdam wa hakadha baqiyatus sifati yaqulu subhanahu. Maka Allah memiliki pendengaran tidak menyerupai pendengaran-pendengaran makhluk. Allah juga memiliki penglihatan, tidak menyerupai penglihatan-penglihatan makhluk. Allah juga memiliki mata, tidak menyerupai mata-mata makhluk. Allah memiliki tangan, tidak seperti tangan-tangannya makhluk. Allah memiliki qadam, tidak seperti qadamnya makhluk. Dan demikian pula sifat-sifat yang lainnya. Yaqulu subhanahu, Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ini sekali lagi ayat di dalam surat Asy-Syura ini adalah kaidah di dalam permasalahan al-asma' was sifat, yaitu penetapan atau diawali dengan an-nafyu dan diikuti dengan isbat. Sehingga dalam permasalahan al-asma' was sifat ada yang namanya an-nafyu wal isbat, penafian, penyerupaan dan permisalan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Tapi di samping itu kita menetapkan bagi Allah sifat-sifat baginya yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Qala rahimahullahu ta'ala, fasifatuhu haqqun taliku bihi la yushabihu fiha khalqahu jalla wa'ala. Maka sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah hak sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tidak menyerupai makhluknya. Yajibu isbatuha lillahi alal wajhil laiki billah, wajib menetapkannya bagi Allah, min ghairi tahrif wala ta'til wala takyif wala tamthil. Albab wahidun inda ahli sunnati wal jamaah, dan bab ini satu, artinya pembicaraan di dalam permasalahan al-asma was sifat itu satu, pokoknya satu, pondasinya satu, prinsipnya satu, kaidahnya satu. Kita berbicara pada satu sifat, maka pembicaraan itu sama dengan sifat yang lain. Artinya, kita menetapkan sifat ini bagi Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tamtsil. Maka begitu pula ketika kita menjumpai sifat yang lain, maka kita terapkan pula kaidah yang seperti ini. Sama. Karena sebagian ahlu at-tahrif terdapat kontradiksi di dalam ya pola pikir mereka. Mereka menetapkan sebagian sifat tapi menolak sebagian yang lain. Menetapkan ada sifat 7 atau sifat 20. Adapun sifat yang di luar itu mereka tidak menetapkannya atau mentahrifnya, mengubah-ubah maknanya. Maka ini adalah sikap yang kontradiktif. Maka kenapa mereka tidak menetapkan sifat-sifatnya lain sebagaimana mereka menetapkan sifat yang 20? Sebagaimana Allah memiliki sifat al-ilm, Allah memiliki sifat as-sama', pendengaran, dan al-basar, penglihatan. Kenapa kemudian mereka mentakwil sifat al-yad, sifat tangan? Ya. Kalau mereka berhujjah, kalau kita menetapkan sifat tangan bagi Allah, berarti tangan Allah menyerupai tangannya makhluk. Maka kita bantah ucapan mereka dengan, kalau begitu, kalian ketika menetapkan sifat pendengaran atau sifat penglihatan bagi Allah, maka berarti kalian menyamakan sifat penglihatan dan pendengaran Allah seperti penglihatan dan pendengaran makhluk. Ini konsekuensi batil dari ucapan mereka. Sehingga kontradiktif. Sehingga ketika kita menetapkan satu sifat, ya, maka kaidahnya sama sebagaimana sifat yang lainnya. Wahum ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa atba'uhum bi ihsanin ila yaumiddin. Mereka yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah siapa? Mereka itu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut mereka yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Ya, waffaqallahul jami'. Sehingga ahlus sunnah wal jamaah itu bukan nama organisasi atau kelompok tertentu, bukan nama milik ormas tertentu, bukan milik nama yayasan tertentu atau sebagainya. Lah, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam dan mengikuti yang mengikuti mereka dengan baik siapapun, dimanapun dan kapanpun dia. Baik zaman dahulu maupun zaman sekarang hingga hari kiamat nanti. Ketika seorang mengikuti jalannya para sahabat, mengikuti prinsip mereka, manhaj mereka, metode beragama mereka, maka mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah.